Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وأما الشبهات فهي درجة فمنها ما تيقن تحريمه وشك في حله وهذه الشبه حكمها حكم الحرام. أدبٌ yang subhat-subhat maka memiliki derajat-derajat tertentu. Di antara yang subhat yang diyakini keharamannya tapi diragukan kehalalannya, maka subhat seperti ini hukumnya sama dengan hukumnya yang haram. Wa minha ma tuyukhina hilluh wa syukka fi tahrimih wa hadhihi syubah tarkuha minal wara'. Di antaranya ada syubhat yang diyakini halalnya tapi diragukan keharamannya, maka syubhat-syubhat seperti ini meninggalkannya adalah termasuk sifat yang wara'. Wa minha ma huwa baina dzalik kalladhi yuhtamal an yakuna halalan wa yuhtamal an yakuna haraman. Dan yang ketiga, syubhat yang diantara yang halal dan haram yaitu bisa kemungkinan itu adalah halal dan bisa kemungkinan itu adalah haram dengan persentase yang sama. Waqad qala alaihi salatu wassalam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Di sini disebutkan oleh beliau setelah sebelumnya disebutkan apa yang halal, apa yang haram. Maka termasuk harta yang halal adalah harta yang didapatkan dengan pekerjaan yang halal, dengan tijarah, dengan berdagang, dan juga dengan ijarah, dengan ijarah yaitu menyewakan barang dia kepada orang lain atau syarikah, atau dia bekerja sama dengan orang lain untuk mencari keuntungan dengan cara sama-sama memberikan uang untuk digunakan sebagai modal, atau dengan cara qirat yaitu dengan cara memberikan uang kepada seseorang kemudian orang tersebut yang bekerja untuk mencari keuntungan. Maka itu semuanya adalah cara-cara yang halal dengan catatan jika dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan aturan agama. Jual beli ada aturannya ya, jual beli ada syarat-syaratnya, syarat apa yang sah dijual, apa yang sah dibeli, syarat penjualnya itu harus bagaimana, pembelinya harus bagaimana, kemudian syarat sihohnya juga, cara mengucapkan jual belinya juga ada syarat-syaratnya. Maka selama memenuhi syarat, yang syarat-syarat tersebut ada dalam kitab-kitab fikih, dipelajari panjang lebar dalam kitab-kitab fikih, maka hukumnya apa yang dihasilkan dari keuntungan tersebut hukumnya halal. Begitu juga nanti dengan menyewakan dan lain sebagainya, semuanya ada syarat-syaratnya dan ada aturannya. Selama dilaksanakan aturan dan syarat-syaratnya, maka itu adalah sesuatu yang halal. Ya, kemudian nanti ada yang subhat. Yang tadi dikatakan subhat ini artinya yang tidak pasti halalnya, tidak pasti haramnya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara halal yang jelas, haram yang jelas, ada perkara-perkara yang tidak jelas. Apa halal, apa haram. Nah, ini yang dinamakan syubhat, tidak pasti halalnya, tidak pasti haramnya. Kalau sudah pasti haramnya, jelas sudah. Kalau sudah pasti haramnya, ini sesuatu yang wajib kita tinggalkan. Tidak boleh kita makan, tidak boleh kita berikan kepada keluarga, hati-hati. Ini sesuatu yang dosanya dosa besar, bahkan akibat dan efeknya itu sesuatu yang buruk, baik di dunia ataupun di akhirat. Bukan hanya di dunia, tapi pun di akhirat sekalipun. Ya, kalau kita mungkin kadang-kadang kita ibadah ini tidak menikmati bagaimana manisnya ibadah kita. Kadang-kadang kita sujud tapi tidak terasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di saat itu. Kita berdoa tapi kita tidak pernah dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran tapi seakan-akan kita tidak membaca bahwasanya itu adalah ayat-ayat Quran, ayat-ayat ilahi, kalam Allah Subhanahu wa taala. Tahajud pun juga demikian, tidak ada nikmatnya untuk tahajud. Nah, ini bisa jadi sebabnya adalah karena makanan yang kita makan. Bisa jadi makanannya syubhat, apalagi makanannya adalah makanan yang haram. Diceritakan bahwasanya Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah taala rahmatal abrar, beliau Abu Yazid Al-Bustami ini bertahun-tahun beribadah. Tapi kemudian beliau ini mengadu kepada ibunya. Wahai ibuku, aku ini beribadah bertahun-tahun tapi aku tidak merasakan nikmatnya ibadah. Tidak merasakan khusyuk, tidak merasakan ketika ibadah itu betul-betul kita merasa di hadapan Allah. Kita merasa bermunajat dengan Allah, kita merasa dekat dengan Allah, bahkan sampai nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan hal itu beliau. Beliau ingin mendapatkan halawatul iman, manisnya ibadah. Pasti ada sebabnya. Ini Abu Yazid tanya kepada ibunya, wahai ibuku, apa mungkin ibu tahu sebab apa yang membuat aku ini tidak mendapatkan dan merasakan manisnya ibadah. Beliau tidak diam seperti kita. Kita tidak bisa merasakan enaknya dan nikmatnya ibadah, tapi kita tidak mau mencari sebabnya. Apa sebabnya? Mungkin dari ini, bisa jadi dari sebab-sebab. Yang dengan sebab yang kita ketahui, kita bisa hilangkan sebab tersebut sehingga kita bisa mendapatkan nikmatnya ibadah, nikmatnya kita cinta kepada Allah, nikmatnya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beliau ini, cari sebabnya kenapa kok enggak bisa khusyuk dalam ibadahnya, enggak bisa nikmat dalam ibadahnya. Dipikir sama ibunya. Mungkin dari makanan. Apa yang engkau berikan kepada aku? Aku tidak berikan kepada kamu kecuali makanan yang halal. Katanya ibunya Abu Yazid Al-Bustami. Terus sebabnya apa? Mungkin di waktu aku mengandung kamu. Di waktu aku mengandung kamu ini aku mengidam. Yang mana aku mengidam keju yang aku lihat di yang dimiliki oleh tetangga. Keju yang dimiliki oleh tetangga ini membuatku aku kepingin merasakan dan memakannya. Akhirnya aku ambil sedikit aja, sedikit untuk merasakan nikmatnya keju tersebut sehingga hilang keinginannya untuk makan keju. Tanpa izin, tanpa minta ridho daripada pemilik keju tersebut. Dan sampai sekarang memang aku lupa untuk meminta ridho dan meminta maafnya. Maka Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, oh itu sebabnya, pasti itu sebabnya. Kalau begitu tolong bu, tolong minta maaf kepada tetangga dan minta ridhonya. Akhirnya ibunya minta maaf, meminta ridho dan meminta halalnya dimaafkan dan diridhokan oleh pemiliknya. Semenjak dimaafkan dan diridhokan, ibadah yang dinanti-nantikan, yang diharapkan datang kepada beliau Abu Yazid Al-Bustami. Padahal yang makan bukan Abu Yazid Al-Bustami, tapi ibunya. Tapi ibunya mengandung. Mengandung Abu Yazid Al-Bustami. Bagaimana kalau kita makan langsung sesuatu yang haram? Padahal itu adalah keju yang sedikit diambil. Bagaimana kalau kita ngambil makanan yang lebih banyak daripada itu semuanya? Bagaimana kita akan merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini Abu Yazid Al-Bustami. Bisa pengaruh. Ya, bisa pengaruh juga dari maksiat yang bisa menyebabkan kita tidak bisa merasakan manisnya ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nadhrah sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan yang haram, pandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah senjata iblis yang sudah diracuni dengan racun yang kuat. Maka kalau sudah senjata kemudian diracuni dengan racun yang kuat, barang siapa yang melakukan pandangan yang haram, maka sudah pasti akan jauh daripada rasanya nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan man tarakaha min ajri, hadis kursi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursinya, man tarakaha min ajri wa fi riwayah makhafati abdaltuhu imanan yajid halawatahu fi qalbi. Barang siapa yang meninggalkan pandangan yang haram, di hadapannya ada pandangan yang haram, ada sesuatu yang haram dipandang, ada sesuatu yang haram dilihat, dia tinggalkan di saat itu karena takut kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan ganti dengan manisnya beribadah kepada Allah, dengan manisnya iman yang ada di hatinya. Dia akan rasakan manisnya tersebut ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu juga disebutkan dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah Syarah Arba'in An-Nawawiyah, ada salah seorang yang berziarah kepada salah satu waliullah. Kemudian setelah sampai di kampung wali daripada waliullah tersebut, dia menuju ke rumahnya, dan kemudian ada seseorang yang masih muda keluar dari rumah tersebut. Kemudian bersalam, dia ucapkan salam, assalamualaikum. Ketika diucapkan salam, assalamualaikum, dia tidak dihiraukan, tidak dijawab salamnya. Bahkan dengan angkuh dan sombongnya dia berjalan di hadapannya tanpa menoleh kepada tamu yang datang dan mengucapkan salam. Sehingga ada orang di sekitarnya ditanyakan, siapa pemuda tersebut? Itu pemuda adalah anak daripada Syekh yang wali min awliya'illah tersebut. Oh, ini anaknya. Bingung dia, kok anaknya seperti itu? Anaknya tidak punya akhlak, anaknya sombong, tidak dipedulikan tamu, bahkan salamnya pun tidak dijawab. Akhirnya sampai keluar yang diinginkan untuk bertemu dengannya, wali min awliya'illah tersebut. Dia bersalaman, dia cium tangan beliau, dia minta doa. Kemudian di akhir pembicaraan dia tanya, wahai fulan, ya tadi ada anak antum, apakah betul itu anak antum? Iya, tadi yang keluar memang anak saya. Jangan kamu heran dengan apa yang kamu lihat daripada anak saya. Anak saya memang yang satu itu lain daripada yang lain. Itu sebabnya karena pernah suatu waktu dia itu merasakan lapar. Beliau bercerita merasakan lapar. Sehingga di saat merasakan lapar tersebut ada tetangga yang membawakan makanan. Yang mana tetangga ini kerja dengan orang yang zalim. Ini kerjanya dengan orang yang maksiat kepada Allah, bahkan kerjaannya maksiat kepada Allah. Kerjanya di situ. Dia bawakan makanan dari hasil rumahnya orang yang kerja di sana. Yang dia kerja di rumah tersebut. Dibawakan makanan tanpa dia tahu, dia paham. Makan. Karena dalam keadaan lapar dan dia memakannya dengan lahap sekali. Sampai selesai makan, karena kenyang biasanya timbul syahwat kepada istrinya. Dia lakukan hubungan badan. Kemudian ditakdirkan oleh Allah hamil di saat itu. Ini hasilnya. Ini hasil karena syahwat yang ditimbulkan dari makanan yang haram. Kalau ini satu kali, apalagi kalau 2-3 kali. Kalau lebih daripada itu. Makanya mereka betul-betul menjaga. Jangan sampai makan makanan yang haram. Bahkan syubhat pun beliau tinggalkan. Bahkan kalau perlu dibayar dan digantikan seberapa pun, mereka akan berani menggantinya. Yang penting mendapatkan ridha dari orang yang memiliki hak. Pernah juga dikatakan bahwasanya Sayyidina Ibrahim bin Adham, seorang waliullah, seorang sufi, seorang wara, yang ahli wara, yang beliau pernah sewaktu-waktu ketika berziarah ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umrah, maka di situ beliau pergi ke pasarnya. Di saat beliau pergi ke pasar ini, beliau pergi menuju ke tempat seseorang yang menjual kurma. Dia gunakan, dia akan membelikan oleh-oleh untuk keluarganya yang ada di Kudus, yang ada di Palestina. Akhirnya Di saat kurma itu ditimbang, kemudian ada dua butir yang jatuh. Dua butir yang jatuh ini dia makan dan tanpa meminta ridha dan meminta terlebih dahulu izin kepada pemilik kurma tersebut. Dipikir ini sudah dianggap dibeli. Kan hanya dua butir juga. Dia beli berapa kilo. Dibawa ke rumahnya. Bawa ke negaranya ketika pulang. Berjalan beberapa waktu. Akhirnya beliau ziarah ke Baitul Maqdis. Ya, masjid yang paling mulia. Yang ketiga yang ada di dunia ini. Setelah masjid di Mekah dan setelah masjid di Madinah. Baitul Maqdis. Kemudian di antara bagian Baitul Masjid ada kubah khusus yang di situ dikatakan Kubbatus Sakhra. Ada batu besar yang di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj dari kubah tersebut. Kubah itu dibuka di siang hari, di pagi hari, siang hari, tapi di malam hari ditutup. Nah, ketika beliau ziarah, di saat orang-orang dikeluarkan di malam hari karena akan ditutup, maka beliau tidak terlihat oleh petugas masjid. Sehingga beliau ini berada di dalam kubah tersebut ya, di malam hari tanpa diketahui oleh petugas masjid. Akhirnya di malam hari beliau mau keluar pun tidak bisa karena terkunci. Apa yang terjadi di malam hari? Tahu-tahu malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala turun ke dalam kubah tersebut. Banyak malaikat-malaikat Allah. Apa yang dikatakan oleh salah satu daripada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala di saat itu? Kok kayaknya di sini ada bangsa manusia yang ada di dalam kubah tersebut. Maka malaikat yang lain mengatakan, iya, di sini ada manusia. Dan dia namanya adalah Ibrahim bin Adham. Dia ahli ibadah. Ya, kemudian salah satu malaikat yang lain menjawab, iya, dia itu beribadah setiap hari. Bahkan ibadah beliau ini setiap hari diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diangkat ke langit dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari. Kecuali, katanya salah satu malaikat mengatakan, kecuali semenjak dia memakan dua butir kurma. Semenjak dia memakan dua butir kurma, maka semenjak itu pula ibadahnya tidak diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya ibadahnya tidak diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi doa-doanya pun tidak didengar lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diam terus sampai subuh dia sembunyi di salah satu tempat itu. Sampai subuh beliau keluar, nangis beliau ini. Nyesal, beliau ini sedih. Akhirnya beliau mempersiapkan diri untuk berangkat lagi ke umrah ini dari Palestina. Berangkat lagi umrah, tujuannya hanya meminta halal aja. Meminta halal dan ridha kepada orang yang menjual kurma di pasar tersebut. Sampai ke tempat yang beliau ini beli di tempat tersebut, dia melihat ada pemuda yang menjual, bukan orang yang setahun atau hampir setahun sebelumnya. Dilihat orang pemuda itu, kamu memang yang menjual kurma ini di tahun sebelumnya kok berbeda, yang aku lihat dulu lebih tua daripada kamu. Oh iya, itu ayah saya, katanya. Ayah saya yang menjual kurma sebelum saya baru menjual kurma. Kenapa kok ayah kamu sekarang tidak menjual lagi? Ayah saya sudah meninggal dunia, katanya. Sudah meninggal dunia. Ya Allah, akhirnya beliau menceritakan, aku dulu beli kurma dengan ayah kamu. Dan aku mengambil dua butir yang jatuh tanpa aku meminta izin terlebih dahulu. Dan akhirnya beliau ceritakan apa yang terjadi dengan malaikat itu. Aku minta ridhonya. Akhirnya diridhoi. Tapi pemilik pemuda itu mengatakan, tapi ahli warisnya bukan hanya saya. Aku punya ibu juga yang menjadi ahli waris dan aku punya saudara perempuan. Di mana rumah mereka? Ditunjukkan rumahnya. Dimintai ridhonya ahli waris yang lain. Akhirnya pergi kepada ibunya, pergi kepada saudara perempuannya, dimintai ridho dan mereka meridhokannya. Ini bagaimana hanya dua butir, tapi rela untuk pergi jauh meminta ridhonya, karena tidak rela amal ibadahnya tidak didengar, tidak diangkat, dan doa-doanya tidak didengar lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kejadian yang seperti pertama ini terulang lagi ketika di Kubah. Beliau melihat malaikat-malaikat, tapi perbedaannya yang 180 derajat. Malaikat itu berkata lagi kepada yang lain, sekarang mulai apa yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham semenjak meminta maaf, meminta ridha, maka amalannya diangkat lagi oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa-doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesuatu yang cuma dua butir daripada kurma. Jadi apalagi yang lebih daripada itu? Mari kalau kita mencari nafkah, cari yang halal. Kita ini bukan mati kemudian selesai, tapi kita mati nanti akan menjadi tanggung jawab. Kullukum ra'in, kullukum mas'ul an ra'iyatih, masing-masing adalah pemimpin dan masing-masing akan dimintai tanggung jawab akan apa yang kita perbuat, akan apa yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzaratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzaratin syarran yarah. Sedikit apapun yang kita lakukan pasti akan dilihat, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang banyak. Jadi dikatakan yang subhat itu yang tidak jelas halalnya, yang tidak jelas haramnya. Tapi ada tiga bagian. Ada yang aslinya subhat itu halal. Ada yang aslinya subhat itu haram. Nah, yang aslinya halal, kita ragu. Yang aslinya halal, kita ragu apa menjadi haram atau tidak. Yang aslinya haram, kita ragu apa menjadi halal apa tidak. Nah, kalau misalnya aslinya haram, tapi kemudian kita ragu apa menjadi halal atau tidak, maka diberikan hukum aslinya, yaitu hukum haram. Ya, contoh contoh adalah contoh kita melihat ya, kita melihat kambing yang ada di jalan, yang mungkin kita lihat kambing itu sudah jadi bangkai. Mungkin karena di jalan kalau bukan bangkai ya pasti tidak mungkin dibuang oleh orangnya kan. Ya, ini mati. Ya, tapi padahal ada kemungkinan kambing itu disembelih. Kemudian dibuang oleh orang mungkin karena tidak suka, ada kemungkinan walaupun kemungkinan kecil, tapi kita katakan itu hukumnya haram. Kenapa? Karena kambing itu aslinya haram kecuali dengan cara disembelih dengan sembelihan yang syar'i, dengan sembelihan yang memenuhi syarat. Nah, kalau kita ragu, kita kan ragu ini apa disembelih atau tidak, aslinya haram kambing itu, aslinya haram, begitu juga hewan yang lain. Kapan menjadi halal? Ketika disembelih menjadi halal. Nah, kita ragu sekarang. Apa disembelih atau tidak kambing yang mati di jalan ini? Karena kita ragu apa menjadi halal atau tidak, kembalikan kepada hukum aslinya, yaitu apa? Haram. Hukum aslinya haram. Ya, contoh misalnya, ya, kita mendapatkan uang ini. Kita mendapatkan uang di depan pintu. Kemudian, ini kok ada uang lumayan 100.000. Tapi kita ragu. Ini uang milik siapa ya? Tapi kayaknya orang di tetangga ini ngasih sama kita. Tapi kayaknya belum pasti. Nah, ini kan yang pasti itu bukan uangnya dia. Cuma ada kemungkinan tetangga naruh untuk diberikan kepada dirinya. Tapi itu belum pasti. Maka kita kembalikan kepada hukum aslinya, yaitu hukumnya apa? Hukumnya haram. Ya, kalau hukum aslinya haram, maka diberikan hukum yang sama, yaitu hukumnya haram. Kalau hukumnya halal aslinya, maka diberikan hukum aslinya, yaitu halal. Ya, contohnya yang aslinya halal adalah, contohnya, kita ada makanan ini. Kemungkinan makanan yang kita letakkan di dapur ini, kemungkinan sudah kemasukan bangkai, atau dikencingi hewan, atau apapun yang membuat makanan itu najis. Tapi kita ragu, tidak pasti. Aslinya makanan itu atau minuman itu halal apa enggak? Aslinya halal, tapi kita ragu, ini kayaknya. Karena kita ragu, maka dihukum diberikan hukum aslinya, yaitu hukumnya halal. Cuma ini, minal wara, termasuk daripada sifat wara, sifat yang terpuji, kita tinggalkan. Agar kita tidak makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sifat wara. Tapi aslinya boleh. Ya, sebagaimana juga kalau kita kadang-kadang kita mendapatkan pemberian dari orang, tapi orang itu tidak jelas hartanya halal apa haram. Kita dapat pemberian, kita dapat uang atau makanan dari tetangga atau siapa yang tidak jelas makanannya halal apa haram. Maka beliau Imamul Haddad mengatakan tinggal kita lihat orangnya. Orangnya ini orang yang kita lihat orang yang soleh, yang hartanya halal atau bukan. Kalau kita lihat orangnya orang soleh, zahirnya ya, karena ketika kita mengatakan orang soleh, belum tentu dia soleh sungguhan di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di hadapan manusia orang soleh, tapi di hadapan Allah dia orang fasik. Mungkin dia kelihatannya adalah ibadah, tapi kalau kita tidak tahu maksiatnya, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi zahirnya, kita katakan zahirnya orang soleh. Zahirnya dia sholat di masjid, zahirnya dia pakai pakaian Islam. Tapi hakikatnya Allah yang tahu. Kalau dohirnya orang soleh, dohirnya orang waro, sudah kita terima aja pemberiannya. kita ambil aja makanan darinya dan kita makan. Dan tidak perlu ditanya lagi seperti ini. Kalau sudah zahirnya orang soleh, dikasih, kita dikasih makanan. Ini dari mana? Jangan-jangan kamu nyuri ya. Kalau kita gitu nanti orang tersinggung pasti kan. Kerja apa kamu? Padahal orang soleh ini zahirnya. Nah, akhirnya menyinggung orang lain. Kita menyinggung orang lain, membuat perasaan orang lain, itu juga sama hukumnya dosa. Nah, selama zahirnya orang soleh kita terima aja. Ya, yang berbeda hukumnya kalau zahirnya orang fasik. Zahirnya kita lihat orang ini suka mencuri, zahirnya ini orang suka mengambil hak orang lain dengan seenaknya sendiri, zahirnya dia orang kerja yang kerjaannya tidak halal zahirnya, kemudian dia memberi makanan kepada kita. Lebih baik jangan diterima. Bukan lebih baik, wajib kita tidak boleh menerima. Kalau zahirnya dia orang jelek, zahirnya dia kerjaannya kerjaan yang haram, tidak boleh kita terima. Nah, ada yang ketiga yang tidak jelas. Kita mungkin di perjalanan ketemu orang memberi makanan atau memberi uang. Dan tidak jelas siapa ini. Latar belakangnya siapa, kerjaannya apa, kita tidak tahu. Nah, maka katanya Imamul Haddad, boleh kamu terima makanan pemberian darinya, tapi lebih warok lagi kalau kamu tanya terlebih dahulu. Tanya dulu, ini makanan dari mana? Kalau tidak menyinggung perasaannya. Kalau menyinggung perasaannya dengan bertanya, ya tidak usah sudah. Selama kita tidak tahu dia orang yang kerjaannya haram, kita tidak jelas, kita terima. Kalau bisa, tanya tanpa menyinggung perasaannya. Ini yang dikatakan Imamul Haddad. Jadi warok tadi, subhat tadi ada tiga. Dan ini sama dengan hukum ibadah. Ya. Hukum ibadah juga seperti itu. Kalau kita meyakini ya sesuatu atau ibadah tersebut, ibadah yang sah, kemudian kita ragu dengan batalnya ibadah tersebut, tapi yang diragukan batalnya, maka kita ibadahnya dihukumi sah. Contoh, kita tadi sholat maghrib, kemudian kita ragu, tadi itu sebenarnya anak itu batal apa enggak wuduknya ya, tadi itu sebenarnya anak kentut apa tidak ya. Kalau benar-benar dia batal atau kentut, berarti kan sholatnya tadi enggak sah, harus diulang. Tapi yang diragukan kentutnya, batalnya, yang jelas dia ibadah sah sampai selesai. Yang meragukan adalah batalnya. Berarti dihukumi sah sholatnya. Ya, ini dihukumi sah. Kenapa aslinya sholatnya dia dihukumi sah? Yang meragukan adalah apa yang membatalkan ibadahnya dia. Tapi sebaliknya. Kalau sebaliknya gimana? Sebaliknya sekarang ini contohnya. Ya, kalian ragu. Apa anak tadi wuduk apa tidak? Kamu ragu. Ana wuduk apa enggak tadi ya? Ah bismillah, insyaallah ana sholat, insyaallah ana punya wuduk. Nah bisa. Berarti kalian meragukan wuduk kamu. Wuduknya diragukan. Yang pasti yang jelas aslinya adalah tidak punya wuduk. Dia ragu wuduk apa enggak? Berarti aslinya dia tidak punya wuduk. Yang diragukan apa dia wuduk atau tidak? Maka hukumnya dianggap tidak punya wuduk dan tidak boleh dia sholat langsung sebelum dia berwuduk kembali. Ya, ngelihat hukum aslinya. Ini yang dikatakan oleh beliau Imamul Haddad. Jadi subhat ada tiga tingkatan, ada tiga bagian. Ada subhat yang aslinya halal, ada subhat yang aslinya haram, ada yang bainahuma. Ada yang ketiga yang tidak diantara keduanya. Maka yang diantara keduanya ini yang bisa halal bisa haram. Tidak jelas, tidak jelas aslinya apa. Nah, maka hukumnya minal wara' tarkuh. Hukumnya termasuk warok kita tinggalkan. Ini termasuk warok kita tinggalkan. Nabi SAW suatu waktu berjalan. Kemudian di tengah jalan Nabi melihat satu butir kurma. Satu butir kurma. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Laula akhaf antakun minas sadaqah la'akaltuha. Atau kama kala Rasulullah SAW. Kalau aku tidak takut kurma itu bukan berasal dari sedekah seseorang, maka aku akan memakannya. Nabi tidak boleh makan sedekah. Nabi boleh menerima hadiah, tapi tidak boleh menerima sedekah. Dan bagi keluarga Nabi, boleh menerima sedekah, tapi tidak boleh menerima zakat. Tapi khusus Nabi, tidak boleh zakat, tidak boleh sedekah. Jadi artinya, andai kata Nabi tidak takut kurma itu bukan bagian daripada sedekah seseorang, Nabi akan memakannya. Memang memakannya boleh kalau bukan sedekah. Boleh kalau cuma satu butir. Yang sekiranya satu butir ini oleh pemiliknya sudah tidak mungkin lagi dicari. tidak mungkin lagi dituntut, tidak mungkin lagi, sudah dibiarkan. Ya, kadang kita punya pohon rambutan, satu butir atau satu biji rambutan jatuh, kita relakan, nggak mungkin kan kita ambil gitu. Ya, atau apa, satu permen yang kita, orang sudah merelakan. Maka apa yang sekiranya oleh pemiliknya tidak dicari-cari lagi, tidak diambil lagi, kita boleh memakannya. Kadang-kadang mungkin di tempat sampah ada makanan sudah dibuang oleh orang. Padahal makanan itu mungkin masih bisa dimakan. Boleh kita makan, boleh. Kenapa? Karena sudah dibuang sama orang. Karena sudah direlakan. Padahal kita tidak minta izin terlebih dahulu. Boleh, kenapa? Karena direlakan. Nah, begitu juga makanan yang sangat sedikit yang sekiranya direlakan oleh pemiliknya. Maka kita boleh makan. Ya. Cuma kalau kita ragu, ini kadang-kadang kita ragu. Ini makanan, ini harta, apa kira-kira direlakan atau tidak ya? Uang, misalnya 5.000 kita ketemukan di jalan. Ini 5.000 kira-kira dicari apa enggak ya pemiliknya? Kita ragu. Kalau 500, 200 rupiah sekarang ini kan sudah enggak ada artinya. 200, 500 ke bawah ya sudah mungkin orang mau jatuh aja mau ngambil lagi itu kadang malas. Ya, kalau cuma 100 rupiah, 200 rupiah. Ya, tapi kalau 1.000 masih diambil. Nah, di bawah itu. Nah, kita ragu nih. Ini 1.000 rupiah apa masih dicari pemiliknya? Apa diambil pemiliknya? Minal wara tarku. Kalau kita ragu, lebih baik kita tinggalkan. Tidak usah kita ambil. Nah, ini yang dikatakan oleh hadis Nabi SAW. Yang hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan mendengar dari Nabi SAW dalam keadaan dia beliau masih kecil. Karena Sayyidina Hasan umur 7 tahun wafat Nabi Muhammad SAW. Jadi 3 tahun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, Sayyidina Hasan dilahirkan. Kemudian Nabi 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Berarti wafatnya Nabi SAW, Sayyidina Hasan umur 7 tahun. Sayyidina Hasan mendengarkan hadis dari Nabi SAW ketika masih kecil. Dan beliau meriwayatkan 13 hadis. 13 hadis dari Rasul SAW. Dan juga ada sahabat-sahabat yang lain yang masih kecil-kecil di waktu wafatnya Nabi SAW. Nah, kemudian diriwayatkan hadis itu. Apa diterima riwayatnya? Diterima riwayatnya kalau memang diriwayatkan ketika sudah menjadi baligh. Ketika tadi sudah menjadi baligh, Sayyidina Hasan masih wafatnya Nabi belum baligh. Ketika Nabi SAW wafat, Sayyidina Hasan belum baligh. Tapi kemudian ketika Sayyidina Hasan baligh, diriwayatkan lagi hadisnya. Aku mendengarkan dari Nabi SAW bahwasanya Nabi mengatakan begini, begini, begini. Nah, ini diterima riwayatnya seperti ini. Oh, Sayyidina Hasan meriwayatkan hadis Nabi, padahal waktu Nabi hidup Sayyidina Hasan masih kecil. Nah, itu karena diriwayatkan ketika Sayyidina Hasan sudah menjadi baligh. Nabi Sayyidina Hasan termasuk meriwayatkan hadis yang menjadi dasar daripada hukum-hukum yang banyak. Yang mana Rasul SAW mengatakan, da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Dalam riwayat, da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu, dan beralihlah kepada sesuatu yang membuat kamu tidak ragu. Jadi apa yang membuat kamu ragu, tinggalkan. Ini hadis Nabi SAW. Da ma yaribuk, tinggalkan yang membuat kamu ragu. Ila ma la yaribuk, dan lakukan apa yang tidak membuat kamu ragu. Kalau kita ragu ini halal apa ini haram, tinggalkan berarti. Kalau kita yakin ini halal, kita lakukan. Maaf ya, meskipun tidak ada masalah. Kita yakin ini haram, jelas sudah. Kalau kita ragu, da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau ini termasuk yang ahli wara', bahkan termasuk yang terkenal wara'nya daripada mazhab yang 4 itu, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu beliau mempunyai pandangan bahwasanya sesuatu yang tidak pasti halalnya maka itu dihukumi haram. Kalau pendapat imam yang 3, sesuatu yang tidak pasti haramnya itu halal aslinya. Ya, tidak pasti haramnya. Tidak pasti haramnya berarti bisa kemungkinan halal, bisa kemungkinan haram. Ini dianggap halal oleh mazhab yang 3, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Ahmad enggak. Yang tidak dipastikan halalnya itu haram. Yang tidak dipastikan. Berarti kalau diragukan haramnya, tidak boleh untuk diambil menurut Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal punya pendapat yang wara'. Makanya beliau Pernah suatu waktu beliau berhutang kepada seseorang. Karena berhutang, maka orang yang menghutang ini meminta gade. Kemudian diberikan gade berupa timba beliau, timba besar. Timba ini diberikan sebagai gadenya, nanti sampai dibayar hutangnya. Ketika sudah waktunya membayar hutang, beliau datang. Beliau bayar hutangnya. Kemudian beliau minta timbanya. Mana timba saya yang saya gadekan? Kemudian dikeluarkan dua timba yang sama, mirip. Ya, mirip. Ini timbanya mirip. Kemudian ditanyakan, mana yang punya aku? Kok dua timba ini mirip? Maka orang itu mengatakan, aku lupa. Aku tidak tahu, karena ini dua timba mirip. Ini yang satu milik kamu, yang salah satunya milik orang lain. Aku tidak tahu yang mana yang milik kamu. Apa yang dikatakan, kalau begitu dua-duanya tidak aku ambil. Dua-duanya tidak diambil, karena mirip. Ini mirip, tidak tahu. Kadang-kadang kita melihat sandal keluar masjid, kok mirip ini? Ya, karena mirip, kita ambil aja pakai satu-satu ini sudah. Kadang-kadang tidak mirip pun dimirip-miripkan. Ya ini, tambah muskilah lagi. Beda-beda, padahal yang ini yang dia punya, dia agak lama sudah. Tapi dianggap mirip sama dia. Yang dia ambil yang mana? Yang lebih bagus diambil. Ini muskil lagi. Imam Ahmad sudah mirip, tidak ada bedanya. Ini ditinggal. Ini kadang-kadang kita dimirip-miripkan malah. Malah diambil. Na'udzubillah. Nah, ini tandanya orang yang warok seperti ini, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau sudah warok, kebaikan datang. Hatinya akan bersih. Kemudian kalau sudah hatinya bersih, disinari dengan cahaya Allah SWT. Yang diberikan, yang didatangkan oleh Allah kepadanya, taufik dan hidayat. Semangat ibadahnya, semangat baca Qur'annya. Ketika ibadah, mendapatkan kenikmatan ketika ibadah. Mendapatkan rasa manisnya iman bersama Allah SWT. Sehingga terus hidupnya itu berkah. Dari sebab apa? Makanan yang dia makan. Tapi kalau subhanallah, kalau na'udzubillah, kalau makanannya haram atau subhat, bawaannya Allah tidak akan memberikan hidayat untuk ibadah. Jarang ibadahnya. Kalau ibadah pun biasanya akan dihapus pahalanya oleh Allah karena sebab-sebab tertentu. Nanti kalau misalnya ibadah ditakdirkan, akan ditimbulkan sifat riya, sifat ujub, bangga dengan amal, atau dia senang pamer kepada orang lain sehingga pahalanya habis padahal dia ibadah. Kenapa Allah takdirkan seperti itu? Karena makanannya makanan yang haram, na'udzubillah. Jadi efeknya buruk sekali. Nah, oleh karena itu hati-hati siapapun yang cari nafkah, yang bekerja, ya jangan diambil. Hatta walaupun 1 M kalian temukan di jalan, bukan itu milik kalian, jangan diambil 1 M itu. Apalagi cuma 100.000 rupiah, rugi-rugi azab Allah Subhanahu wa taala di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah pasti akan mencatat dan akan membalas dengan balasan yang sesuai dengan apa yang kita perbuat. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan yang halal, makanan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, menjadi sebab kita mendapatkan hidayat Allah, menjadi sebab kita semangat beribadah dan terima ibadah kita, menjadi sebab kita mendapatkan kenikmatan dalam ibadah kita, dan mudah-mudahan kita memiliki anak dan keturunan yang soleh dan salihah, dan mudah-mudahan kita diberkahi dalam keluarga kita, dalam umur kita, dalam rezeki kita, sehingga kita ditempatkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya, dan semoga kita meninggal husnul khatimah ala hadinya kunya soleh jami'a samilah ya khairi dunna wa akhirah ila hadratin nabiy sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril fatihah.